ashabihi. Yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu sifat ulu, bahwa Allah itu di atas, Allah itu tinggi di atas. Dan kita sudah sebutkan di antara dalil yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, Subhana rabbiyal asfal, asfal itu artinya di bawah. Makanya para ulama mengkafirkannya. Bishr al-Marisi, Jahmiyah Mu'tazilih. Ya Jahmiyah ya. Baik. Kata beliau Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, melanjutkan ucapan beliau, kata beliau, su'ila Imam Malik. Su'ila al-Imam Malik Ibnu Anas. Malik Ibnu Anas Ibnu Malik. Iya. Ya, ada orang yang keliru ya. Dia mengatakan Anas bin Malik bin Anas ini anaknya Anas bin Malik. Ya, ini salah ini, jauh. Malik bin Anas itu tabaqatnya, tingkatannya itu tabi'ut tabi'in. Muridnya tabi'in. Tingkatannya Malik bin Anas, ini keliru. Walaupunnya Malik bin Anas Ibn Anas Ibn Malik. Ya Aba Abdillah, Ya Aba Abdillah. Kunyah dari Imam Malik. Ar-Rahman alal arsyistawa. Beliau tanya ya. Ini kisahnya panjang, saya beliau sebutkan ringkas. Jadi ini Imam Malik rahimahullah ta'ala sedang menyampaikan hadith. Ya, ada yang bertanya, Ar-Rahman alal arsyistawa, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman alal arsyistawa, Allah yang maha Rahman, istiwa, beristiwa di atas arsynya, tinggi di atas arsynya, menetap di atas arsynya. Orang ini bertanya kepada Imam Malik, kefastawa, bagaimana istiwanya itu, bentuknya? Ya. Bagaimana hakikat istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana Allah itu tinggal di atas itu, bagaimana? Dia tanya, takut. Bagaimana sifatnya Allah, istiwanya itu bagaimana? Maka kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa tidak majhul artinya ma'lum. Makanya dalam sebagian riwayat dikatakan al-istiwa ma'lum. Istiwa itu diketahui. Orang Arab itu enggak ada yang tidak dipahami oleh akal. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa terfahami. Wal imanu bihi wajib. Kata Imam Malik, dan beriman dengannya wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya bid'ah. Ya, tidak boleh bertanya bid'ah. Sebab Nabi tidak pernah bertanya tentang kaifiat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat juga tidak pernah bertanya tentang bentuk, kaifiat, hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma amara birrajul fa ukhrija. Kemudian Nabi Imam Malik memerintahkan satu orang untuk mengeluarkan orang ini. Tadinya dia di majelis duduk, tapi karena pertanyaannya yang sangat mengerikan, dikeluarkan, diusir. Ya. Ini kisah Imam Malik. Nah, para ulama menyebutkan bahwa jawaban Imam Malik ini dijadikan kaidah. Inilah kaidah para ulama ussalaf. Kaidahnya seperti ini. Semua bab pembahasan tentang asma, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala seperti ini cara berimannya seperti Imam Malik. Ya. Sifat tangan, sifat ghadab, semuanya sifat, apakah sifat zatiyah atau fi'liyah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ambil salah satu contohnya, tangan misalnya. Ya. Yadun, dalam Al-Quran dikatakan, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah. Ya. Disebutkan, dua tangan Allah itu ada dalam Al-Quran. Ya. Terapkan seperti bagaimana jawaban Imam Malik. Ya. Kata beliau di sini, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu diketahui. Sama, yadun itu diketahui. Ya. Yadun, yadun itu tangan. Dengannya kita memegang, meraba, menyentuh, ya, menggenggam. Itulah tangan. Ya. Kaifiatnya, bentuknya, bagaimana bentuknya, besarnya, bagaimana ukurannya. Wallahu a'lam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Jelas? Dan beriman dengannya wajib. Dan bertanya tentang kaifiatnya bid'ah. Sama. Ya. Ada sifat di dalam hadis turun. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzil rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah turun di langit dunia. Sepertinya malam terakhir, setiap malam. Terapkan seperti ini. An-nuzul, ya, ma'lum. Nuzul itu dalam bahasa Arab artinya turun. Ya, turun dari atas ke bawah, kalau bahasa Indonesia. Ya kan, secara bahasa, dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas artinya naik. Nuzul. Nuzul ya, nuzul. Turun. Kefiatnya bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala? Allahu a'lam. Dan beriman dengannya wah, wajib bertanya darinya, bertanya tentang kefiatnya, bentuknya bid'ah. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, seperti ini cara berimannya. Dan di sini disebutkan Imam Malik. Ada juga riwayat seperti ini, sama persis kisahnya dari gurunya beliau rahimahullahu taala. Rabi'ah ibn Abdurrahman. Ini guru Imam Malik, Rabi'ah ibn Abdurrahman. Beliau juga ya, pernah ada riwayat seperti ini kisah beliau. Beliau ditanya juga tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya mirip. Rabi'ah ibn Abdurrahman rahimahullahu taala. Itu guru Imam Malik. Jadi di sini kaidah. Ya. Ini apa? Cara beriman tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini semakna dengan ucapan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya, dan para imam yang lainnya, para ulama ussalaf. Ya, sepakat mereka dalam permasalahan akidah seperti ini. Baik. Dan kata beliau berpindah di sifat yang lain. Sudah ya, sudah tentang sifat istiwa, bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas. Ya. Kemudian kata beliau, wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bikalamin qadim yusmi'uhu man yasha'u min khalqih sami'ahu Musa alaihi salam minhu min ghairi wasitatin wa sami'ahu Jibril alaihi salam wa man adna lahu min malaikati wa rusulih ya wa annahu subhanahu yukallimu al-mu'minina fil akhirah wa yukallimunahu wa ya'zanu lahum fayazurunah. Qala Allah ta'ala wa kallama Allah Musa taklima wa qala subhana ya Musa inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami. Baik, sifat yang selanjutnya yang disebutkan adalah sifat tentang Allah itu berbicara. Ya. Ini juga perlu diimani ini. Allah itu berbicara. Kalam. Sifat kalam. Bahwa Allah itu berbicara. Dan ini ditetapkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah dan dalam ijma' sepakat para ulama, sepakat orang-orang ya, kaum muslimin tentang tetapnya sifat kalam untuk Allah, bahwa Allah itu berbicara. Ini tidak boleh ditolak. Allah itu berbicara. Ada yang menolak sifat kalam, Allah itu tidak bicara. Dengan alasan, wah kalau Allah berbicara, berarti Allah itu ada lidahnya, ada tenggorokannya, tempat keluarnya suara. Ini kalam batil, sesat. Mereka sebelum menolak sifat tersebut, mereka sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebelum mereka menolak, sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi dianggap dulu sama dengan makhluk, baru dia tolak sifat itu. Walaupun makhluk juga berbicara, manusia juga berbicara. Allah juga seperti itu berbicara. Ya, tapi Allah sudah ingatkan dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang sama dengan Allah. Sedikit pun dari sifat-sifatnya, tidak ada yang sama dengan makhluk. Ya, sama namanya belum tentu sama hakikatnya. Jelas ya? Ya Allah berbicara. Di sini di kata beliau, "Wa min sifatillah," dari sifat Allah, "annahu mutakallimun bi kalamin qadim." Allah berbicara dengan kalam yang terdahulu, dengan ucapan yang terdahulu. Ini salah satu kalimat yang dikritik oleh Ibnu Qudamah di dalam bukunya ini. Perhatikan kalimat beliau, annahu mutakallimun bikalamin qadim. Allah itu berbicara dengan pembicaraan yang terdahulu. Ya. Ini perlu dijelaskan ini kalimat. Sebab kalau kita ambil secara zahir kalimat ini persis sama dengan ucapan ahlul bid'ah. Orang-orang Qullabiyah dan Asy'ariyah menolak Allah itu tidak bicara. Ya. Mereka mengatakan Allah berbicara ya, dengan kalam qadim saja, terdahulu. Mereka tidak berani seperti orang-orang Jahmiyah. Orang Jahmiyah langsung menolak, Allah tidak bicara. Kalau Qulabiyah dan Asy'ariyah, mereka menolak tapi dengan kalimat halus. Yang hakikatnya, inti dari ucapan mereka, Allah tidak berbicara. Bagaimana keyakinan mereka? Orang-orang Qulabiyah dan Asy'ariyah terhadap sifat kalam Allah berbicara. Kata mereka, Allah itu berbicara dengan kalam nafsi, kalam nafsani. Sebagian mereka mengatakan Allah berbicara dengan ucapan kalam pembicaraan yang terdahulu saja. Dalam artian hanya ada pada diri Allah saja. Allah kan terdahulu kan? Tidak ada awalnya. Iya. Jadi kalamnya Allah terdahulu. Dipahami maksudnya? Ucapan Allah itu terdahulu. Berarti mereka hakikat, hakikat ucapan mereka menafikan bahwa Allah itu tidak berbicara kepada Nabi Musa, tidak berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, tidak berbicara nanti pada hari kiamat, sebab kalamnya terdahulu. Seakan-akan kalamnya Allah berhenti, hanya terdahulu saja. Iya. Faham maksudnya? Ini kalam batil, kalamnya ahlul bid'ah. Makanya di sini perlu dirinci kalimatnya. Betul, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa kalamnya Allah terdahulu. Ya, dari sifat, jenis dan sifat itu betul Allah terdahulu. Kalamnya Allah terdahulu. Dalam artian apa? Tidak ada permulaan dari sifat Allah berbicara. Tidak ada permulaannya. Terdahulu, sudah terdahulu. Berbeda dengan alul bidah, meyakini bahwa kalamnya Allah itu baru. Dalam artian dulu Allah tidak berbicara. Nah, nanti Allah ingin sesuatu baru Allah berbicara. Ini mereka menyerupakan Allah dengan anak bayi, anak kecil. Dulu tidak berbicara, kemudian berbicara. Ini batil juga. Mereka mengatakan kalamnya Allah itu hadis, baru. Iya, baru ada. Enggak, kalamnya Allah terdahulu. Tapi dari jenis sifat kalam. Dipahami maksudnya? Tapi dari afrodul kalam, satu-satunya kalam Allah, satu persatunya kalam itu ada yang baru. Jelas? Jadi kita harus kenal dengan sifat kalam Allah, pembicaraan Allah itu terdahulu dari si jenisnya. Sifat itu, iya. Sifat itu, sifat kalam itu tidak ada permulaannya. Sebab Allah tidak bermula. Apa maksudnya? Allah tidak bermula. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, kata Allah. Dialah Allah yang maha pertama. Apa maksudnya maha pertama? Laisa qablahu syai, tidak ada sebelum Allah sesuatu. Allah tidak ada permulaannya. Jelas? Sementara sifat kalam terus menerus ada pada Allah. Berarti sifat kalam juga tidak ada permulaannya. Dipahami ya? Berarti sifat kalam, kita katakan sifat kalam qadim, terdahulu. Bermakna terdahulu tidak ada permulaannya. Sebab sifat kalam terus menerus ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah terpisah sifat kalam itu. Berarti sifat kalam kita katakan sifat terdahulu. Bagaimana? Tapi ingat, jangan dipahami kalam itu terdahulu secara mutlak. Tidak ada yang baru. Tidak, kalamnya Allah itu ada yang baru. Sebab Allah berbicara kepada Nabi Musa. Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Dipahami ya? Jadi Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ya. Terus berjalan waktu, Allah berbicara kepada Nabi kita Muhammad SAW. Berarti terus baru kalam Allah, tidak pernah berhenti kalamnya Allah, baru ada yang baru terus. Ya. Baik. Jadi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa kalam Allah subhanahu wa ta'ala itu baru, ya dari sisi afradnya, satu persatunya kalam Allah, ya, ada yang baru. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Adam, ya kan? Dalam Al-Quran, Allah berbicara, ya Adam, Allah panggil Nabi Adam. Allah berbicara dengan Nabi Musa juga, dan zamannya ini berbeda-beda. Datang zaman Nabi kita Muhammad SAW, dia jadi bicara juga peristiwa Isra dan Mi'raj. Berarti terus. Dan sampai hari kiamat pun Allah berbicara kepada hamba-hambanya. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada di antara kalian, pasti semuanya diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kapan? Pada hari kiamat. Berarti kalamnya Allah itu ada yang baru terus. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau berbicara. Dipahami ya? Berarti Al-Sunnah wal-Jamaah meyakini bahwa sifat kalam Allah berbicara itu ditanya dari dua sisi. Kalau dari jenis sifat, Pembicaraan itu kalam itu sifat kalam terdahulu, sebab Allah tidak ada mulanya. Sebab sifat kalam ada pada zat Allah, ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terlepas sifat itu. Berarti tidak ada mulanya. Ini makna qadim. Ya. Dan ditinjau dari satu persatunya sifat kalam itu ada yang baru. Mutajaddid namanya. Hadis, ada yang baru terus. Ya, sebab Allah berfirman, "Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau jikna mithli madada." Seandainya laut itu menjadi tinta dan pohon itu menjadi penanya untuk menulis kalimat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah akan habis. Tidak pernah habis kalimat-kalimat Allah itu betul ditulis. Berarti kalam Allah terus menerus ada. Ya. Ada yang baru terus. Sebab sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita kembalikan kepada jenis sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah itu ada zatiyah dan ada fi'liyah. Apa namanya sifat zatiyah? Sifat zatiyah itu adalah sifat yang terus menerus ada pada Allah. Sifat fi'liyah apa itu? Yang kaitannya dengan kehendak Allah. Allah kalau mau berbuat, berbuat. Kalau tidak, ya tidak. Ini sifat fi'liyah namanya. Seperti sifat marah yang kita sudah lewati, ghadab, ridho, ya, cinta. Ini semua sifat fi'liyah. Yang sifat tersebut Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya. Inilah sifat fi'liyah. Kalau ada yang tanya, sifat kalam, sifat fi'liyah atau zatiyah? Jawab kedua-duanya. Sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Ditanya dari sifat zatiyah kenapa? Sebab sifat kalam terus menerus ada pada Allah. Tidak pernah Allah itu bisu. Pernah. Tidak pernah Allah itu ya disifati Allah tidak bisa bicara. Tidak, terus menerus ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ditanya dari satu sisi juga bahwa dia fi'liyah. Dari sisi mana? Sebab Allah berbicara sesuai dengan kehendak. Allah berbicara sesuai dengan kehendak. Berarti sifat kalam, sifat zatiyah sekaligus sifat fi'liyah. Sifat turun, zatiyah atau fi'liyah? Hah? Fi'liyah. Allah turun sesuai dengan kehendaknya. Makanya dikuatkan dalam hadis waktu kullu lailah, setiap malam. Allah turun setiap malam. Sepertiga malam terakhir dalam hadis yang dzil rabbuna tabaraka wa taala ila samai dunya fi kulli lailah hina yabqa thulutsal lail akhir, tatkala tersisa sepertiga malam terakhir. Jelas ya? Ya, maka ini perlu dirinci kalimatnya Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau mengatakan anna mutakallimun bi kalamin qadim. Allah itu berbicara dengan kalimat yang terdahulu. Ya. Padahal enggak secara mutlak terdahulu. Sebab hati-hati sebab kalamnya, ucapannya al-bid'ah mengatakan seperti ini. Kata mereka kalamnya Allah itu qadim terdahulu saja. Untuk menafikan apa? Untuk menafikan bahwa Allah tidak berbicara lagi. Enggak ada kalamnya Allah yang baru. Enggak. Nah, itu inti tujuan mereka al-bid'ah mengatakan kalamnya Allah itu kalam qadim. Makanya enggak boleh kita umumkan seperti ini, kita itlak mutlak bahwa kalamnya Allah qadim, tidak. Kalamnya Allah qadim terdahulu dari satu sisi, dan dari satu sisi kalamnya Allah itu baru, ada yang baru. Jelas ya? Kata beliau, yusmi'uhu may yasha. Allah memperdengarkan kalimat kalamnya bagi siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Ini benar. Makanya nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada perantara, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa nadainahu min jarimi tul aiman wa qarrabnahu najia. Kami panggil Nabi Musa di waktu yang sudah ditentukan dan tempat yang sudah ditentukan, itulah Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ya, diturunkan kepada beliau wahyu. Yusmi'uhu may yasha'u min khalqih. Sami'ahu Musa alaihissalam minhu. Ya. Nabi Musa alaihissalam mendengarkan ucapan Allah dari Allah Subhanahu wa taala min ghairi wasithah, tanpa ada perantara. Ya. Di sini beliau mengatakan yusmi'uhu, didengarkan. Ini isyarat bantahan kepada al-bid'ah yang mengatakan kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu kalam nafsani, tidak ada huruf, tidak ada suara. Kalamnya orang-orang, ucapannya orang-orang Asy'ariyah dan orang-orang Qullabiyah. Mereka sepakat dalam masalah kalam, yaitu kalamnya Allah nafsani. Nafsani yang ada hanya pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud kalam nafsani. Ya, yaitu mereka menyerupakan Allah seakan-akan Allah orang bisu. Paham kalam nafsani? Dia mampu, dia mau mengucapkan tapi tidak mampu, hanya ada dalam dirinya. Ah, seperti ini anggapan orang Qullabi dan Asy'ariyah terhadap kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berani seperti orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak berbicara. Tidak, mereka ya kalimat halus yang mereka pakai. Seorang banyak ikut. Apa kata mereka? Ya betul, Allah mutakallim berbicara, tapi kalamnya kalam nafsani, hanya ada pada dirinya saja. Sama orang bisu. Ah, makanya ketika mereka ditanya, terus Al-Quran yang kita bacain kalamnya Allah, apa mereka katakan? Al-Quran itu, ya, Jibril yang mentakbirnya, Jibril yang mengungkapkannya. Apa yang dia paham dari diri Allah, kemudian Jibril diungkap dengan kalimatnya sendiri, diturunkan kepada Muhammad SAW, Muhammad SAW membacakan kepada umatnya. Itulah Al-Quran. Ya. Jadi, diibaratkan orang bisu dan ada juru bicaranya. Ini dia pahami dari orang bisu. Oh, dia mau makan. Ya. Dengan isyarat. Tidak ada kalam, tidak ada suara, tidak ada huruf. Ah, dia mentakbir, dia ungkapkan, oh dia mau ini, dia mau itu. Seperti itu juga Jibril alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sisi mereka Al-Qur'an adalah makhluk. Bukan kalamnya Allah, tapi kalamnya Jibril. Jibril makhluk, kalamnya makhluk. Ah, kalau kita kembalikan nanti permasalahan Al-Qur'an, itu mereka dapat. Ya. Dapat bagian walaupun lebih dalam syariah. Mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk. Tapi enggak berani terang-terangan mengatakan Al-Qur'an makhluk. Seperti itu kalimatnya. Kalamnya Allah itu kalam nafsani. Ya, di sini dibantah mereka, kata Syekh Ibnu Qudamah, yusmi'uhu may yasha wa sami'ahu Musa. Yusmi'uhu may yasha min khalqi sami'ahu Musa. Nabi Musa mendengar. Berarti kalau didengar berarti ada suara. Ada suara. Ya. Bigairi min ghairi wasita, tanpa perantara. Wa sami'ahu Jibril alaihi salam, dan Jibril pun mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapannya Allah. Wa man adina lahu min malaikatihi wa rusuli, dan siapa yang Allah izinkan dari malaikatnya dan rasul-rasulnya. Ini keimanan juga bahwa Allah berbicara. Dan kemudian kita ambil pelajaran di sini bahwa Nabi Musa alaihissalam termasuk nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan tanpa ada perantara. Sebagaimana ucapan beliau di sini. Kata beliau, wa annahu subhanahu yukallimul mu'minina fil akhirah, dan Allah akan berbicara orang kepada orang-orang beriman fil akhirah, di akhirat. Di akhirat. Semuanya, bukan cuma orang beriman. Kalau orang beriman, ya. Kalau dikaitkan Allah akan berbicara dengan orang-orang beriman, ini kalam khusus, kalam nikmat. Paham? Makanya saya sebutkan ini dua ayat, hati-hati baca, jangan bingung. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Bagi orang-orang, orang kafir, kata Allah, Allah tidak akan berbicara kepada mereka dan Allah tidak akan mencucikan mereka dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Ini orang kafir. Disebutkan dalam ayat Allah tidak berbicara kepada mereka. Jelas? Di dalam hadis, ya, di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu, laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di antara kalian pasti yang dibicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada antara dia antara Allah penerjemah. Berarti semuanya dia bicara, mau orang kafir, orang beriman dia bicara. Terus dalam ayat kata Allah, tidak akan berbicara kepada orang kafir dan tidak mengajak bicara mereka dan tidak mensucikan mereka. Ya, kenapa dinafikan ini? Ah, jawabannya, berbicara kepada orang kafir yang dinafikan dalam ayat adalah pembicaraan nikmat. Ini hanya orang mukmin yang mendapat di surga. Ketika mereka masuk dalam surga, Allah datang kepada mereka. Allah berbicara kepada orang-orang beriman. Ya, malaikat pun datang. Kata malaikat, "Salamun alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqubat dar." Keselamatan atas kalian wahai penghuni surga dan apa yang kalian dapatkan dari kenikmatan-kenikmatan. Nah, ini kalam nikmat. Ini yang dapat orang kafir, ini orang-orang beriman saja. Inilah yang dinafikan dalam ayat. Adapun yang dalam hadis yang umum semua dapatkan, ya, biar orang kafir, ini kalam hisab. Ini semua ini. Ya, biar orang fasik, orang semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan, ya, wa kullu ma'atihi yaumal qiyamati farda. Semua manusia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap dalam keadaan sendiri. Dalam keadaan sendiri. Jelas ya? Jadi ada dua bentuk pembicaraan Allah Subhanahu wa taala pada pada hari kiamat nanti. Ini dikatakan wa annahu subhanahu yukallimul mu'minina fil akhirah, dan Allah berbicara kepada orang-orang beriman di akhirat. Ini kalam nikmat. Iya. Tentunya sebagai kenikmatan. Wa yukallimuna, dan orang-orang beriman pun berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'zanu lahum fayazuruna, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada mereka orang-orang beriman, dan orang-orang beriman pun menziarahi fayazurunahu. yang mereka pun menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadisnya tapi hadisnya tidak kuat. Ya. Orang-orang beriman menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak kuat hadisnya. Hadis Abu Hurairah yang boleh masukkan hadis, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, hadisnya lemah. Qala Allah taala, Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Perhatikan ayatnya. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa pakai penguat, pakai taukid, takliman, betul-betul berbicara. Ya. Orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah ada baca ayat. Betul. Allah berbicara betul ini kepada Nabi Musa. Sementara mereka sudah menafikan sifat berbicara, Allah tidak berbicara. Ah, orang-orang Jahmiyah membaca, bagi mereka membaca wa kallamallaha di fathah. Nah, ini bahaya kalau pintar bahasa Arab, terpengaruh juga. Wa kallamallaha Musa takliman. Dalam Al-Qur'an didhammah Allahnya, Allahu. Kalau Allahu didhammah, Allah fa'ilnya, Allah pelakunya, Allah yang berbicara kepada Nabi Musa. Jelas? Kalau di fathah wa kallamallaha Musa takliman, maknanya Musa yang berbicara kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dia lari. Dia rubah sampai-sampai karena keyakinan yang batil sudah. Ya. Jadi sudah kuat sampai mentahrif ayat. Wa kallamallaha mereka baca. Kata ini pernah diperdebat ini ada kita ya. Orang-orang Jahmiyah satu orang berhadapan dengan Imam ahli bahasa Arab dari Ahlussunnah wal Jamaah, Salami. Saya lupa namanya Al-Alai Fadzul Rahman. Kalau tidak salah gurunya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Guru ya, ahli bahasa Arab. Dia bilang kepada si Jahmiyah ini mengatakan kepada Salam. Katanya, saya membaca wa kallamallaha Musa takliman. Dia sudah tahu bahwa orang ini memang kakeknya Jahmiyah. Sebab menafikan ya, sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata ini, kata ulama ini, baik, silakan kamu baca seperti itu. Sebab memang ya gampang dilupa harokatnya. Terus bagaimana kamu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Nah, saya lupa. Ya. Sebab maf'ulnya yang tadi bicara sekarang Nabi Musa pakai dhamir hu saja, dan namanya. Kalau dalam ayat ini wa kallamallahu Musa, ada Musa. Ya. Jadi tenang dia rubah harakatnya. Tapi kalau fa kallamahu rabbuh, enggak salah dirubah. Allah sebagai fa'il pelaku, ya. Dengan Musa alaihissalam itu ada pakai dhamir maf'ulnya. Enggak salah dirubah lagi. Kalau dia merubah fa kallamahu rabbah, enggak bisa, enggak mungkin. Enggak bisa. Maka dia pun terdiam. Itu ada kisahnya. Dia baca wa kallamallahu Musa taklima. Itu untuk membenarkan bid'ahnya. Kata beliau, ini dalil ya. Beliau bawakan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan sifat yang sebenar-benarnya, sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu ya Musa. Ini juga. Allah berfirman, wahai Musa, inni istafaituka, saya memilihmu. Ala nas, di antara seluruh manusia, birisalati, dengan risalahku, dikuabi kalami, dan dengan kalamku. Ini juga dalil bahwa Allah berbicara. Kata beliau, qala subhanah, Allah berfirman, minhum man kallam Allah, dan di antara mereka, para nabi, ada yang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman juga, wa ma kana li basharin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Ya, ada seorang manusia yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali itu wahyu, au min wara' hijab, atau dari balik hijab. Wa qala subhanahu, Allah berfirman, falamma ataha nudiya ya Musa, tatkala dia datang, nudiya ya Musa, dipanggillah Nabi Musa alaihissalam. Di sini ada kata nida, nudiya, nida, panggilan. Ini membantah orang-orang yang mengatakan kalam Allah tanpa ada huruf, tanpa ada suara. Terbantah dengan kalimat nida. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Wa nadainahu min janibi turi aiman, kata Allah. Kami panggil dia, Nabi Musa alaihissalam, di Bukit Tur. Di sisi Bukit Tur. Sepakat ahli bahasa Arab bahwa nida itu panggilan dengan suara dan dengan huruf dan dengan suara yang keras. Makanya azan dikatakan nida. Sebab azan ya dengan suara yang keras. Dalam Al-Quran dikatakan wa nadainahu, kami memanggil Nabi Musa, berarti dengan suara. Ini membantah mereka yang mengatakan kalamnya Allah itu tidak ada suaranya. Padahal dalam Al-Quran banyak didengarkan, didengarkan. Malaikat pun mendengarnya, Nabi Musa mendengarnya, dan seterusnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, wa qala subhana innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Wa ghairu jaizin ay yaqul hadza ahadun ghairullah. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa ketika datang Nabi Musa alaihi salam di waktu, di tempat yang ditentukan, kata Allah Subhanahu wa taala, innani ana Allah, saya, wahai Musa, saya adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbmu. La ilaha illa ana, tidak sembahan kecuali saya. Fa'buduni, maka sembahlah saya. Kata Ibnu Qudamah, dan tidak boleh ucapan ini diucapkan kecuali Allah SWT, Allah saja. Ya. Berarti ini betul-betul kalamnya Allah. Sebab Allah mengatakan, anallah, fa'buduni, sembahlah saya. Ya. Tidak mungkin kalamnya orang lain. Tidak mungkin kalamnya manusia. Tidak mungkin kalamnya malaikat. Sebab dia, Allah mengatakan, ana, fa'budin. La ilaha illa ana, fa'buduni. Makanya kata beliau, wa ghairu jaizin ayyakula hadza ahadun ghairullah, maka dan tidak boleh diucapkan ini selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa qala Abdullah bin Mas'ud, ini beliau masih membawakan dalil. Ini panjang lebar, banyak ya dalil yang boleh sebutkan. Sebab memang ini penyimpangan yang banyak terjadi juga di zaman Ibnu Qudamah rahimahullah tentang kalam. Sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Idza takallama bil wahyi sami'a sawtahu ahlus sama'i ruwiya dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, Allah kalau berbicara dengan wahyunya, didengarkan suaranya tersebut oleh penduduk langit. Ya, oleh penduduk langit. Dan diriwayatkan hal ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya tidak kuat. Tapi ada yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud secara mauquf. Dari ucapan Abdullah bin Mas'ud semakna dengan ini. Adapun yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Lemah. Ya, benarnya mauquf. Sampai kepada ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini juga dalil. Kata beliau, warawa Abdullah bin Unais an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Unais beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau bahwa Nabi berkata, yuhsyarullahu al-khalaiqa yaumal qiyamah uratan hufatan dullan duhman fayunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba anal maliku anad dayyan rawahul a'immatu wastashhada bihi al-Bukhari. Kata Abdullah bin Unais dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, Nabi bersabda, Allah membangkitkan semua makhluk pada hari kiamat, urah, ya, tidak berpakaian, hufah, tidak bersendal, tidak beralas kaki, burlan, tidak berkhitan, tidak disunat, buhman, buhman artinya sama sekali tidak memiliki apa-apa, tidak ada hartanya walaupun sedikit. Ini kembali dalam keadaan dilahirkan. Buhman. Fayunadihim, Allah manggil mereka. Ini titik pembahasannya. Ini pendalilannya. Pengarang membawakan hadis ini. Fayunadihim, Allah memanggil semua makhluk. Bisautin, dengan suara. Nah, ini bantahan kepada ahlul bidah yang mengatakan kalamnya Allah, ucapannya Allah, pembicaraan Allah Subhanahu wa taala tidak ada suara, tidak ada huruf. Ini yang dikatakan bisautin. Yasma'uhu man ba'ud. Suara Allah didengarkan oleh orang yang jauh. Kama yasmahu man qurb, sebagaimana yang didengarkan oleh orang-orang yang dekat. Apa teriakannya Allah Subhanahu wa taala? Apa? Ya. Panggilan Allah Subhanahu wa taala, "Anal Malik, sayalah penguasa. Anad Dayyan, sayalah penguasa." Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh beberapa imam dan Imam Bukhari meriwayatkan hadisnya. Ini hadisnya sahih. Ini hadisnya sahih. Ini dari sahabat Abdullah bin Unais. Ini ada kisahnya dari dalam Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jabir bin Abdullah, ketika Nabi sudah meninggal, Jabir bin Abdullah berkata, balawani an rajulin sami'ahu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengarkan, saya tahu ada seseorang yang mendengarkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir bin Abdullah, fashtaraitu ba'iran, saya pun membeli unta. Iya. Wa shadadtu ilayya rahli, maka saya pun berazam betul-betul menyiapkan bekal saya. Saya pun berjalan. Iya. Di Syam. Di Syam, sahabatnya di Syam, di Suria sekarang. Sementara sahabat Jabir ini di Madinah. Saya berjalan, kata Jabir, satu bulan. Ya. Inilah sahabatnya Abdullah bin Nunes. Ini hadisnya ini yang kita di depan kita, yang kita baca. Tentang hadis hari berbangkit. Ketika sampai di sana, diketuk pintu rumah Abdullah bin Unais. Ya. Abdullah bin Unais berkata, ya, beliau kaget. Jabir dari jauh dari Madinah datang. Kata Jabir, betulkah engkau pernah mendengarkan Nabi sesama bersabda? Ini hadisnya. Allah membangkitkan manusia pada hari kiamat, kemudian Allah memanggil dan seterusnya. Kata Abdullah bin Nas, iya, saya dengarkan dari Nabi SAW. Sudah, Jabir pulang. Satu hadis saja, satu ulang perjalanan naik unta, hanya mendengar satu hadis. Sahabat seperti ini. Ambil hadis. Para ulama setelahnya yang datang, mereka punya sahabat seperti itu juga. Mereka berjalan, mengambil hadis, semangat dalam mengambil hadis, mengajar hadis. Ya, makanya kadang ada ulama, kalau kita baca biografinya, dia tolak hadis, dia tidak mengamalkan hadis, dia tolak hadis, pada hadisnya jelas. Saya contohkan Imam Malik berkata, Imam Malik ditanya tentang hukum puasa Syawal. Ya, apabila aku mengunjungi puasa Syawal, puasa Syawal bid'ah, tidak ada puasa Syawal, bid'ah, kata beliau. Perhatikan, kata Ibn Abi Lebar dalam syarah Muwatta Imam Malik, kita berikan udzur kepada Imam Malik. Kenapa? Kemungkinan hadis puasa Syawal tidak sampai kepada beliau, sebab orang dulu itu cari hadis dikejar, dicari hadisnya. Sementara hadis puasa Syawal tersebar di Syam, sementara beliau di Madinah. Beliau di Madinah, dikasih udzur Imam Malik. Imam Malik juga menolak hadis, padahal hadis Syawal itu puasa Syawal itu sahih Muslim, ya. Sahih, disepakati kesahihannya. Hadis al-bai'ani bil khiyar, bahwa ketika penjual dan pembeli itu saling jual beli, ada masing-masing ada pilihan khiyar. Si pembeli ya bisa menawar atau bisa bebas dalam membeli, mau beli atau tidak. Si penjual juga seperti itu, bisa dia menjual, kalau dia mau, dia tidak mau jual, silahkan. Ini khiyar. Antara kedua belah pihak harus ada khiyar, tidak boleh saling memaksa. Imam Malik tidak ada khiyar. Sampai-sampai Imam Ibn Abi Zaid, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah Ahlul Hadith, Siqah, Hafidh, di zaman Imam Malik, apa kata Ibn Abi Zaid? Yustatabu Malik wa illa duribat unuku. Imam Malik dia tobat, kalau tidak dipenggal lehernya. Dia tolak hadith khiyar bukan Muslim. Kata para ulama, Imam Az-Zahabi ketika dalam syarah A'lam Ibn Balak menyebutkan biografinya yang terkeduanya, tidak terima jarahnya ini, tidak terima jarah Ibn Abi Zaid. Kenapa? Ada uzur bagi Imam Malik. Imam Malik imam. Sama dengan Imam Malik. Imam Malik itu kalau di dalam biografinya, tidak ada yang mengatakan siqah, hafidz, dia terpercaya orang ini, tidak ada. Masyhur Imam Malik, saya tidak kenal Imam Malik. Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, masih dalam dalil, menyebutkan dalil bahwa Allah berbicara, wa fi ba'dil asar, dalam sebagian asar. Asar itu apa yang datang dari, selain Nabi SAW itu asar. Dari sahabat, asar. Dari tabi'in, asar. Walaupun ada yang mengatakan asar itu umum. Hadis Nabi juga asar. Tapi kebanyakan istilahnya ulama, kalau dikatakan asar itu bukan dari Nabi SAW. Baik dari sahabat atau dari yang di bawahnya. Baik. Ada asar bahwa Musa AS laylah. Wa fi ba'dil asar. Anna Musa AS laylah taro'an naro fahalathu. Ini kisah dari Bani Israel, Israeliat. Dan sikap kita tentang Israeliat, kisah kita dari Bani Israel, umat-umat sebelum kita, itu jangan ditolak dan jangan juga diterima. Selama, kata para ulama memberikan dhawabit, kaidah. Selama itu bertentangan dengan syariat kita, maka hadits walau haraj, kata Nabi. Sampaikan, selama tidak bertentangan dengan syariat kita, maka itu syariat kita juga. Selama tidak ada syariat kita yang menentangnya. Baik. Kata beliau, bahwa Musa AS pada satu malam melihat api. Melihat api. Fahalathu, Nabi Musa takut dengan api itu. Fafazi'a minha, Nabi Musa pun tak kaget. Fanadahu Rabbuh, Allah pun memanggilnya. Ya Musa. Ada suara, Nabi Musa mendengar ada suara yang panggil, ya Musa. Fa'ajaba sari'an istiqnasan bisawt, Nabi Musa menjawab panggilan itu dengan karena mengikuti suara itu. Faqala labbaik labbaik, saya penuhi panggilanmu. Asma'u sawtak, kata Nabi Musa, saya mendengarkan suaramu. Wala ara makanak, dan saya tidak melihat tempatmu, di mana engkau. Dia dengarkan suara saja, tidak ada bentuk. Dia dengarkan suara dipanggil, ya Musa. Fa aina anta, kata Musa, di mana engkau? Allah menjawab, faqala ana fawqaka wa amamaka wa an yaminika wa an shimalika, saya di atasmu, saya di depanmu, saya di kananmu, dan saya di kirimu. Maksudnya apa ini? Jangan lu ada di mana-mana ini. Hah? Maksudnya ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala di mana? Di kanan, di kiri. Dan Allah itu di atas. Wa alima anna hadhi sifah la tambagi ila Allah. Ta'ala, kata Nabi Musa, Allah tahu. Nabi Musa tahu bahwa sifat ini tidak ada yang memiliki buat kecuali Allah saja. Ya kan? Cuma ini. Ya, maka dari situ Nabi Musa sudah tahu bahwa ini Allah Subhanahu wa taala yang manggilnya. Qala, Nabi Musa menjawab, kadzalika anta ya ilahi, demikian pula engkau wahai sembahanku. Apa kalamaka asma'u am kalam rasulik? Qala bal kalami ya Musa. Apakah yang saya dengarkan ini kalammu, ucapanmu atau kalamnya rasulmu? Malaikat kata yang semisalnya, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, bal kalami ya Musa, bahkan itu adalah ucapanku wahai Nabi Musa. Ini kisah ini dari Bani Israil, Israiliyat. Dari Israiliyat. Baik, kita cukupkan dulu sampai sifat al-kalam. Baik. Kita cukupkan dulu. Subhanallah, alhamdulillah, shallallahu alaihi wasallam. Baik. Waktu. Alhamdulillah.